إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita melangsungkan dars kita sifat-sifat para da'i ilallah, dan kita telah menyelesaikan 20 poin yang menjadi sifat-sifat yang semestinya dimiliki oleh para du'at ilallah. Kita masuk kepada sifat yang ke-21. Qala rahimahullahu ta'ala: as-sifatul hadiyatu wal ishrun. Sifat yang ke-21, al-karamu, sifat dermawan. إذ هو خلق عظيم وسبب متين من أسباب الإقبال على الدعاة إلى الله والأخذ عنهم والاستفادة منهم. Kata beliau yang ke-21 adalah dermawan. Seorang da'i ilallah azza wa jalla, di samping dia punya sifat dermawan terkait dengan pembagian ilmu, akhlak dan adab dari amaliyahnya, juga dituntut untuk tidak pelit, tidak kikir, tidak bakhil, barakallahu fikum, terkait dengan harta. Sebab sifat dermawan itu adalah akhlak yang agung dan sebab yang kuat dari sebab-sebab da'i ilallah itu diterima, serta sebab-sebab seseorang atau masyarakat kaum mengambil faedah dari mereka kalau seseorang itu atau da'i itu memiliki sifat dermawan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kata beliau mengingatkan, faqad jubilatin nufusu ala hubbi man ahsana ilaiha. Karena jiwa itu ya tertancap untuk tertanam padanya kecintaan kepada orang yang berbuat baik, ilaiha kepadanya. Barakallahu fikum. Ini jiwa amat cepat terpengaruh terhadap orang yang telah berbuat baik kepadanya. Mithalu dzalik, kalau misalkan di saat antum membutuhkan karena lapar atau membutuhkan karena haus, tiba-tiba ada teman tanpa antum kenal dia siapa orangnya, tapi dia tahu hajat antum, lalu dia mencoba ya dengan harta yang dimiliki untuk menutupi kebutuhan, air mengeluarkan kita dari kelaparan atau kehausan, maka manusia itu tertobiat pada dirinya untuk senang akan hal itu. Melekat pada dirinya kebaikan itu. Padahal sekali dia berbuat baik padanya, diingat dalam memorinya, bahkan dia berupaya untuk mencari nomor HP-nya, direkam, disimpan di memori HP-nya untuk terus mengingat, mengingat, mengingat. Ini tertobiat demikian. Namun kalau seseorang mengkaji dan mendalami sungguh, betapa kuat upaya untuk merusak tobiat seperti ini di saat kebaikan itu terarah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla telah berbuat mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut kebaikan-kebaikan. Allah Azza wa Jalla telah menutupi semua hajat manusia itu tanpa satu pun ditahan oleh Allah. Tapi memang manusia itu kanut. Innal insana li rabbihi lakanut. Amat sangat lupa cepat akan kebaikan Allah. Sehingga kebanyakannya kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, ingkar kepada kebaikan Allah, kedermawanan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kuatnya pengerusakan setan terhadap tobiat manusia untuk jangan sekali-kali bisa terarah di saat Allah berbuat baik padanya, agar kufur. Tapi ketika kaitannya dengan manusia, subhanallah, karena memang ada sesuatu yang akan disasar di belakangnya, di saat menanamkan kecintaan yang sangat dan seterusnya, ada sesuatu, barakallahu fikum, sehingga benar-benar dibantu oleh setan. Namun manusia tertobiat demikian. Disitulah di saat kemudian Allah Azza wa Jalla telah berbuat kepada orang yang tadi sudah berbuat manusia cuma sedikit saja, diingat, diingat, diingat, diingat, direkam peristiwa itu. Kemudian barakallahu fikum, di dalam memori HP-nya ada nomornya, terus ucapan terima kasih. Rahimani wa rahimakumullah, yang dia tidak pernah lakukan hal itu kepada Allah Azza wa Jalla. Putus hubungan, jauh dari Allah, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, melanggar hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sadar kalau Allah Azza wa Jalla telah berbuat kebaikan kepadanya dari semua sisi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, tabiat seperti ini diungkapkan dalam sebuah syair. Walaqad ahsanal qa'il. Sungguh memang telah benar dan tepat seorang mengatakan ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah anda kepada manusia, maka engkau akan menjadikan hati-hati mereka itu tunduk dan patuh. Berbuat baiklah. Agar kita benar-benar menyadari, kalau ternyata yang berbuat kebaikan ini berbentuk maaf-maaf, fulus, duit dari ahlul bidah wal ahwa, disinilah dia cepat untuk kemudian barakallahu fikum menjerat dengan itu, ya, mangsa-mangsanya. Kata Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, ihya'ut turath tidak merusak barisan salafiyin bi afkariha dengan pemikiran-pemikiran ihya'ut turath itu sendiri, atau Abdurrahman Abdul Khaliq tidak merusaknya dengan afkari, pemikiran-pemikirannya. Tetapi mengobrak-abrik barisan ahlu sunnati wal jamaah di seluruh dunia, di Saudinya, barakallahu fikum, di Yamannya, di mana tempat, ya, bidinarihi wadu wadularati, dengan dinar-dinar dan dolar-dolarnya. Ini yang dipakai alat untuk mencabik-cabik, barakallahu fikum, barisan salafiyin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini satu. Di saat al-imam as-sa'di rahimahullahu ta'ala berbicara tentang fitnatul dajjal, maka fitnah dajjal itu dua yang menjadi senjatanya. Senjata yang pertama adalah fitnatu asyubuhat, dan yang kedua adalah fitnatu syahawat. Bagaimana barakallahu fikum, dia memperlihatkan di depan du'afa'ul iman, orang-orang yang lemah keimanannya, ya minan nisa, dari kaum wanita, yaitu neraka itu bagikan surga. Coba, surga itu neraka, barakallahu fikum. Jadi dengan itu dia benar-benar memfitnah orang-orang atau umatnya Rasul alaihi salatu wassalam dengan dua hal ini. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, ahlul bid'ah wal ahwa tahu, ya, tahu kelemahannya seorang yang sunni salafi, kokoh misalkan di dalam manhaj, di dalam segala-galanya, di situ ada kelemahan. Kaum Khawarij keluar dengan ideologinya mengkafirkan ini, membunuh ini. Ma huwa sababul awal? Sebab yang pertamanya apa? Di saat melihat gundukan harta pampasan perang, Nabi alaihi salatu wassalam membagikannya kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy yang baru masuk Islam, min ajli ta'lifil qulub. Karena pembagian harta-harta itu, seorang yang bernama Dzul Khuwaisirah mengatakan, i'dil ya Muhammad. Dari mana keluar ucapan tidak sopan, ucapan kurang ajar ini, perilaku akhlak dan adab, karena melihat dunia. Makanya antum sekarang barakallahu fikum lihat Da'is, ISIS, dunia, janji-janji dunia, barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah, nas'alullah assalamatul afiyah. Demikian juga kemudian untuk merusak seseorang, barakallahu fikum, tawaran-tawaran kedudukan, tawaran barakallahu fikum gaji per bulan mau seberapa, ya, pokoknya janji-janji duniawi. Inilah yang menyebabkan orang-orang yang kita melihat kokoh kuat goyang. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana tidak? An-Nabi alaihi salatu wassalam yaqul, di hadapan orang-orang yang terlatih hidupnya mulai dari awal Islam bersama Nabi kita alaihi salatu wassalam, serba kekurangan. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam kepada mereka-mereka yang sudah terdidik dari semua sisi ilmunya dan pengamalannya, barakallahu fiik, serta langsung melihat teladan hidup dari Nabi alaihi salatu wassalam, Rasul mengatakan kepada mereka, mal faqra akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, namun apa yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam terhadap orang-orang soleh terdidik, sudah melalui sekian banyak ujian di dalam hidup. Tapi yang dikhawatirkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dibukakan atasnya dunia. Kalau sudah dunia dibukakan, ya tidak akan sabar mau jadi penonton ya. Ahlus sunnah wal jamaah. Ya, Gunung Putri, di mana Gunung Putri itu? Tidak tahu. Gunung Putri di mana? Allah rubah jadi Gunung Emas. Hah? Murid-murid pondok pesantren apa? Riyadul Jannah di sini sama ustadz-ustadznya siap enggak sabar jadi penonton. Atau cari linggis juga. Cari barakallahu fikum untuk bisa ngambil. Gimana Ustaz Abdullah? Bisa sabar enggak? Kayaknya kepingin juga berlomba-lomba ya. Ya orang dapat 1 kilo emas. Wah, luar biasa 1 kilo barakallahu fikum. Ya. Enggak akan setia, enggak akan sabar mau jadi penonton. Maka oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Tetapi yang aku khawatirkan adalah dibukakannya atas kalian kemudahan-kemudahan dunia. Makanya di saat futuhat di masa Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, pembukaan wilayah-wilayah negeri-negeri menjadi negeri muslimin, kemajuan dari sisi ya perekonomian ekonomi dengan terjadinya pembukaan itu luar biasa. Tapi Umar menyambutnya itu semua dengan tetesan air mata. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ahlul ahwa'i wal bida'i tahu. Kelemahan seorang sunni. Itu barakallahu fikum. Maka oleh karena itu kita belajar. Belajar menjadi orang yang qona'ah. Diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla sifat qona'ah. Yaitu merasa tercukupkan dengan apa yang diberikan oleh Allah. Sehingga tidak melirik kepada apa yang dimiliki oleh ahlul bida'i wal ahwa. Kalaupun kita mau berupaya seorang da'i ingin menambah. Ya subhanallah, dia tidak melirik kepada jalur yang haram untuk mendapatkannya. Atau melirik kepada barakallahu fikum ahlu dunia untuk merunduk-runduk di depan mereka. Dan seterusnya, dia tetap menjaga izzah, menjaga barakallahu fikum kemuliaan manhajnya. Walaupun dia bergelut dalam urusan ia mencari tambahan dari dunia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka ingat barakallahu fikum, jiwa itu terpatri untuk mau ya tunduk di hadapan orang yang telah berbuat baik padanya. Makanya dari awal kita di Lombok waktu itu barakallahu fikum ya berupaya untuk menjelaskan fitnah Ihya Uturats, dan di sana besar bantuannya, luar biasa, kalah kayaknya bantuan-bantuan yang ada di Jawa ini. Ya. Sekian masjid yang sudah dibangun rahimani wa rahimakumullahu jami'an oleh Ihya Uturats barakallahu fikum. Maka di saat kita menjelaskan tentang bahaya barakallahu fikum, sebagai seorang sunni salafi punya kewajiban untuk menyelamatkan. Tidak ada kecuali ini adalah pertama Ja'fari waktu itu. Ia digelari Ja'fari, pengikutnya Ja'far bin Talib. Terus setelah itu nikat naik Muqbili. Ya, yaitu muridnya Muqbil. Sehingga di saat ada orang yang mengaku muridnya Muqbil, Syekh Muqbil, terus bergabung bersama mereka, wah, dieluk-elukan, diangkat. Muridnya Syekh Muqbil paling pinter. Ya, paling pinter. Itu Abu Qatadah di saat itu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi barakallahu fikum, dana yang digelontorkan. Namun digelontorkan dana ini adalah tergantung dari kekuatan kita mengemis. Apa iya? Iya. Bagaimana iya? Maksudnya meminta. Anda mau turun misalkan barakallahu fikum bantuan kambing, korban atau sapi dan seterusnya, ya antum-antum ini siap untuk menjadi modal. Ya, modal ya dicebrek, cebrek, kirim. Ini dia anggota kami. Siap sudah untuk dapat. Ya. Makanya salah satu barakallahu fikum yang kita jumpai anak tim-tim, mereka benar-benar punya kekesalan yang sangat-sangat sama haula. Kenapa? Karena barakallahu fikum dulu mereka dijadikan alat untuk menurunkan dana besar. Untuk menurunkan dana besar mereka yang dipakai ya ketika peristiwa barakallahu fikum di tim-tim Exodus masuk ke wilayah Indonesia yang mau. Nah, itu dimanfaatkan untuk mendapatkan bantuan besar. Ya, setelah berlalu wallahu taala alam bagaimana perjalanannya bersama anak tim-tim. Ini cerita salah satu di antara mereka, mereka dibuang, diusir dan seterusnya. Nas'alullah salamat al-afiyah rahimani wa rahimakumullah. Jadi betapa cepat lengket seseorang apabila diberikan kemudahan terkait dengan persoalan barakallahu fikum ya ma'isyah penghidupan. Fatalama ista'badal insana ihsanu. Kata beliau akan terus menerus kebaikan itu menumbuhkan seseorang. Hah, besok tambah lagi berapa? Terus. Kebaikan itu akan menundukkan seseorang. Ay, maksudnya dari sisi maliyah barakallahu fikum. Nah, dari sini kita belajar. Di saat seorang da'i ilallah azza wa jalla, Allah berikan kemudahan dari sisi rezeki. Ya. Jikalau memang dia benar-benar tulus dan ikhlas untuk memperjuangkan agama Allah, maka ini dia bisa jadikan sebagai alat penarik dan magnet, yaitu melakukan kebaikan. Dermawan barakallahu fikum kepada kaum-kaum atau kaum muslimin dan muslimat. Rahimani wa rahimakumullah. Salah satu contoh saja. Apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Tahadau tahabbu. Kalian saling hadiah menghadiahi. Kalian akan saling cinta mencintai. Ini barakallahu fikum timbal balik. Saling hadiah menghadiahi. Bagaimana kalau kita mampu memberikan hadiah kepada orang yang tidak mampu? Maka tentu itu akan lebih memikat lagi, lebih menarik lagi, lebih menggait lagi barakallahu fikum. Kalau seseorang da'i sunni salafi, Allah bukakan barakallahu fikum dari sisi harta benda. Ya, rahimani wa rahimakum. Taruhlah Allah tidak bukakan dia dari sisi harta benda. Dia sudah memiliki karam untuk membagikan pengetahuan ilmu yang dimiliki. Tapi dia punya keahlian. Ya. Dia punya barakallahu fikum keahlian. Taruhlah dia sebagai seorang dokter. Rahimani wa rahimakumullah. Nah, dia ingin berbuat buat dakwah ila Allah azza wa jalla. Sehingga mencoba untuk kemudian mengadakan pengobatan gratis terhadap masyarakat. Rahimani wa rahimakumullah. Atau barakallahu fikum sunatan masal bagi mereka yang tidak punya kemampuan. Ini adalah upaya-upaya ya yang dilakukan untuk kemudian menebar dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang punya ilmu terkait dengan pertanian di kampung. Banyak orang bertani, coba ya dibagikan ilmu yang dimiliki. membimbing mereka untuk melipatkan hasil nilai dari cocok tanamnya atau mungkin peternakannya dan berbagai macam yang dibutuhkan, maka ini semua akan bisa menjadi jembatan untuk kemudian menarik seseorang ke dalam dakwatullah azza wajal. An-Nabi alaihi salatu wassalam berpesan kepada Ali radhiyallahu taala anhu, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'ami. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, jika Allah azza wa jalla memberikan hidayah kepada seseorang melalui tangan engkau, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki onta merah. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang kita ingin memupuk pada diri kita sendiri. Kita enggak punya barakallahu fikum keahlian seperti itu, tapi kita punya ya tenaga dan pikiran. Di saat ada masyarakat kita misalkan gotong royong membongkar rumah ini, ya, seorang dai kalau dia nimbrung di situ atau mungkin bergotong royong bersama-sama, dia nimbrung di situ, apakah dia berikan air minum, kopi dan seterusnya dibikinkan, tentu ini punya pengaruh barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu hafidhani wa hafidhakumullah, maka termasuk sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai ilallah subhanahu wa ta'ala, al-karamu tidak hanya terkait dengan harta benda, ada pintu-pintu yang lain disiapkan bagi dia untuk menjadi al-karam. Tidak punya harta benda, dia dermawan dengan tenaganya. Tidak punya harta benda, mungkin agak lemas sedikit, badannya lemah, dia karam dengan pengetahuan, keahlian yang dimiliki barakallahu fikum. Bertujuan tentunya untuk menarik masyarakat atau muslimin dan muslimat ke dalam dakwatu ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita langsungkan, qala as-sifatu thaniyatu wal ishrun al-i'tirafu bil haqqi wal 'amalu bihi. Subhanallah. Kata beliau, seorang dai itu harus berhias dengan sebuah sikap mulia dan agung, yaitu i'tiraf bil haqqi, mengakui sebuah kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Kalaupun suatu ketika dan suatu saat kebenaran itu keluar dari lisan seseorang yang itu menjadi musuhnya paling terdepan, lawan, ya, tapi keluar al-haq darinya, keluar kebenaran dari mulutnya, maka kita harus barakallahu fikum mengakui kalau itu barang kita, milik kita yang hilang, sehingga kapan kita menemukan dan mendapatkannya, kita yang paling berhak untuk mengambilnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, jadi barakallahu fikum, dari siapapun kebenaran itu datang. Ini bukan berarti, ditegaskan oleh Syekh Rabi, ini bukan berarti kemudian mau mencari-cari kebenaran majlis ahlul ahwa, ahlul bidah. Loh, kan kita disuruh mencari kebenaran. Katanya disuruh nerima kebenaran dari siapa? Salah, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah suatu saat engkau sebagai seorang pejuang kebenaran, yang namanya manusia, yang namanya manusia padanya kesalahan, kekeliruan, khilaf, kekurangan, barakallahu fi, terjatuh. Ternyata kesalahan dan kekeliruan itu Anda ditegur oleh lawan Anda. Ditegur oleh orang yang paling engkau benci di dalam hidup. Afwan, Pak Ustaz, kok mengatakan demikian? Kan begini. Loh, apakah kita mau menolak karena dia adalah orang yang benci sama kita? Atau kita harus menerima kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran? Ini yang dimaksud. Al-i'tirafu bil haqqi. Mengakui barakallahu fikum kebenaran itu rahimani wa rahimakumullah. Terkadang seorang dai kan diuji, ya, yang namanya hidup. Apalagi sudah disebutkan di atas ketika dia memikul sesuatu yang lebih berat, maka ujiannya akan lebih berat pula. Termasuk di antara ujiannya, ya, ketergelinciran di dalam perjalanan. Kekeliruan, apakah kesalahan itu sifatnya sabukul lisan, ya, kesalahan lisan, atau mungkin pada suatu saat kelalaian, atau mungkin lupa. Semuanya itu bisa terjadi, atau mungkin keterbatasan pengetahuan kita, sehingga kita mengeluarkan kata-kata atau kalimat di luar bimbingan yang hak. Barakallahu fikum. Nah, kalau rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada orang yang memberitahukan kita kalau kita sedang salah dan keliru, maka kita harus punya sikap untuk al-i'tirafu bil-haqqi wal-amalu bih, mengakui kalau itu adalah sebagai sebuah kebenaran. Jangan kemudian berupaya lenggak-lenggok, terus mengelak, ya akhi, ana uzur. Tidak ada, ya akhi, naam, ana salah, tubtu ilallah. Tidak, tapi lenggak-lenggok, wah, berbagai macam. Pokoknya supaya belas kasihan ada orang terhadap kesalahan. Tidak boleh terjadi pada da'i ilallah azza wa jalla. Maka kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, termasuk Imam al-Zahabi rahimahullah, termasuk dari tanda ikhlasnya seseorang, di saat kemudian diperlihatkan dan diberitahukan barakallahu fikum kekurangan dan kesalahan yang ada pada dirinya, min amlamatil mukhlis, tanda orang yang ikhlas itu barakallahu fikum, adalah dia tidak menyangkal, tapi mengeluarkan kalimat-kalimat yang indah. Rahimallahu abdan, semoga Allah memberikan rahmat kepada seorang hamba yang sudah memperlihatkan aibku, kekuranganku. Ini tanda orang yang mukhlis barakallahu fikum di dalam berdakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Sudah kita sebutkan di pertemuan yang telah lewat, perintah Allah azza wa jalla, wastaqimu ilaihi wastaghfiru. Perintah istiqamah, lalu kemudian disusul untuk perintah istighfar. Kaip maknanya? Bagaimanapun ketinggian istiqomahnya seseorang, maka dia tidak akan bisa keluar dari sifat kemanusiaan. Dia akan mungkin salah, dia mungkin tergelincir, dia mungkin akan sabukul lisan, salah ucap, atau mungkin lalai barakallahu fikum. Bagaimanapun tinggi tingkat keistiqomahannya, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyuruh untuk istighfar. Wastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Minta ampunlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, fal i'tirafu bil haqqi fadilatun, wa awlan nasi bidhalika addu'atu ilallah. Mengaku sebuah kebenaran yang mungkin menyalahkan kita, itu adalah keutamaan. Ya, keutamaan. Di sini yang pernah kita sebutkan di atas, di saat Allah Azza wa Jalla ingin mencelakakan hambanya karena kezalimannya, menghukum barakallahu fikum dengan kullama zida amaluh, setiap kali dan saat bertambah amalnya, bertambah perjuangannya, bertambah pula barakallahu fikum ihtiqaruhu linnas, meremehkan, melecehkan setelah bertambah kibernya, tambah ihtiqar linnas, yaitu merendahkan, meremehkan orang lain. Keberikutnya ma'asyiral muslimin dan muslimat, husnudzan binafsih. Berbaik sangka barakallahu fikum pada dirinya rahimani warah, terus berbaik sangka. Nah, orang yang seperti ini kalau sudah terjatuh dalam kesalahan atau dia berada di dalam kekeliruan, maka berat baginya untuk mau kembali. Ya, karena memang sudah dihukum dengan asyakawah, kejelakaan barakallahu fikum, berat. Untuk gengsi, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau dia sudah menyandang sekian gelar, wah, pujian dari sana sini, sampai dibanding-bandingkan. Wah, kalau ustaz itu hebat, kalau ustaz itu zen, kalau ustaz itu mantap. Ya, terus dibanding-bandingkan. Wah, terbawa. Oleh hal itu, terjatuh kepada ru'yatun nafsi, melihat dirinya sendiri. Wais, ana mampu, ana bisa, ana. Ini adalah sifat yang membahayakan seseorang. Ya, rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari alat untuk menjebak, termasuk dari alat untuk kemudian menjatuhkan seseorang, dan terus menerus seseorang di atas kebatilan yang dilakukan oleh setan. Maka kita harus benar-benar menyadari selalu, berpengetahuan tentang diri kita, dimanapun, taraf apapun ilmu, amal, perjuangan kita, sadar dan sadar bahwa kita ini adalah manusia biasa. Yang namanya manusia biasa berarti akan mungkin salah dan keliru. Yang namanya manusia biasa berarti akan ada panggilan untuk kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Kan demikian, rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang itu benar-benar menyadari tentang dirinya sendiri. Qala rahimahullah, as-sifatu tsalitsatu wal isrun. Sifat yang ke-23, at-talattufu fit ta'lim wa fil jidali wal munaqashah. Lembut, berlembut ketika ta'lim, mengajar, barakallahu fikum, menjaga kata-kata dan kalimat, walaupun mungkin mau menegur, ya mungkin ada yang ngantuk, mungkin ada yang barakallahu fikum yang sedang terbang melayang ke sana kemari pikirannya, ya jangan dijatuhkan di majelis. Ya, bagaimana caranya diingatkan, kemudian dibangkitkan, barakallahu fikum, dibangunkan, intibahnya, ya, perhatiannya yang sangat dalam masalah ta'lim. Coba kita lihat rahimani wa rahimakumullah, a'immatus sunnah wa a'immatus salaf ketika memulai barakallahu fikum ta'lim, madza qalu, di antaranya i'lam rahimakallah. Ya, kata-kata i'lam menggunakan fi'il amr adalah salah satu bentuk tanbih kepada para pelajar-pelajar yang sedang duduk tentang yang mau disampaikan ini adalah sesuatu yang besar. I'lam. Setelah itu barakallahu fikum, rahimakallah, doa buat mereka-mereka yang sedang belajar. Rahimakallah ini menunjukkan ala syafaqatihi litullabi. Syafaqah, kasih sayang yang dalam terhadap tullab, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini terkait di dalam masalah ta'lim dengan lembut, barakallahu fikum. Juga begitu kaitannya dengan munakasyah. Ya, mungkin di antara muridnya ada yang menemukan sebuah bimbingan ulama, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, ketika Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala, barakallahu fikum, tawadu'uhu rahimahullah, ketika beliau memberikan pendapat, terkadang beliau mengajak min tullabihi, ya sering yang sering di barakallahu fikum diarahkan di saat itu, dhaka syaikh, ya yang sudah meninggal, kafarana walahu, yakni Syekh Abdurrahman Al-Adani barakallahu fikum, ya yang sering diajak terkait dengan ahkam oleh Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala barakallahu fikum. Terjadi munaqasyah, ya, yaitu berdiskusi dengan penuh kelembutan rahimani wa rahimakumullah. Beliau menyebutkan idh, ya di sana ada tulisan idza, itu salah, yang benar adalah idh. Kemudian setelah idza itu anna, salah semestinya idh inna. Ya. Idh inna dhalika tariqul anbiya wal mursalin. Sebab itu semua adalah jalannya para nabi dan al mursalin. Barakallahu fikum. Di saat Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun ke Fir'aun, antum tahu sendiri kejahatan Fir'aun laknatullah alaih luar biasa. Apa pesan Allah Azza wa Jalla kepada beliau berdua? Wa qula lahu qawlan layyina. Ya. Kata Allah Azza wa Jalla, ucapkanlah, berbicaralah kepadanya kalian berdua dengan pembicaraan yang layyin, yang lembut. Kejahatannya besar sekali. Barakallahu fikum. Kejahatan Fir'aun nas'alullah salamat al-afiyah. Tapi Allah Azza wa Jalla menyuruh kedua rasulnya ini untuk berkata qawlan layyina. Bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam di saat mengajak sang bapak berbicara barakallahu fikum dengan kalimat-kalimat ya abati, ya, memanggil dengan panggilan-panggilan yang masya Allah, sampai-sampai Allah Azza wa Jalla yakul wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Bila kedua orang tua engkau itu memaksakan dirimu untuk melakukan kekufuran, syirik kepada Allah. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla mendidik kita, jangan anda mentaati keduanya, tapi dengarkan perintah seberikutnya. Ya, dengarkan perintah Allah Azza wa Jalla keberikutnya. Wasahibhuma fi dunya ma'rufah. Musahabah dengan al-ab dan al-um yang kafir, ya tidak hanya dengan fisik kita, juga musahabah dengan bil kalam layyin, dengan ucapan-ucapan barakallahu fikum yang baik rahimani wa rahimakumullah, bersama kedua orang tua kita yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ternyata dengan kebaikan, kelembutan kita mu'anid, menentang, wah kasarnya nemen, kita layani dengan kasar, enggak, tinggalkan. Ya, tidak kemudian mengeluarkan otot, ototku lebih besar darimu. Ya, anda pulang ngasa golok, saya punya golok sekian di rumah. Wah, ya bukan itu langkah seorang sunni salafi. Ya, walaupun mungkin dia hebat, ya bela dirinya masya Allah sudah sampai sabuk apa itu, kalau bela diri yang sabuk warna apa? Oh, kata beliau, sabuk warna hitam. Taruhlah, mampu melayani kecil ke orangnya. Misalkan, ya jangan. Barakallahu fikum. Walaupun mampu menumbangkan, tetapi fitnah di belakang. Ih, kok Pak Ustaz kelainu? Kan fitnah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pak Ustaz kelai. Sebar di sana, Pak Ustaz kelainu. Tentukan akan menjatuhkan muru'ah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bersikap kelembutan itu merupakan akhlaknya para nabi dan rasul yang membawa bendera dakwah itu. Tidak ada satupun para nabi dan rasul kecuali mendapatkan kecaman, teroran, penyiksaan, pengusiran. Allah Azza wa Jalla membongkar apa yang mereka perbuat. Para utusan-utusan itu barakallahu fikum. Mereka menghadapinya dengan tabah, berani, sabar, dengan akhlak-akhlak yang agung dan mulia. Di saat Nabi alaihi salatu wasallam berangkat ke Taif, kemudian dilempar sampai ya keluar darah dari kaki beliau rahimani wa rahimakumullah. Sampai datang malaikat gunung menawarkan apa yang dimaukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa yang dimaukan rahimani wa rahimakumullah akan diperbuat oleh malaikat gunung tersebut. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan maaf kepada mereka. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Lalu berharap di belakangnya generasi-generasi yang akan menjadi penopang, pendukung dan pembela agama Allah Azza wa Jalla. Betapa besar jiwa seperti itu. Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala dengan berbagai macam bentuk penyiksaan terhadap diri beliau. Ya. Al-Gojo untuk memukul, menyiksa Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Teriwayatkan dari ucapannya bahwa saya memaafkan mereka semuanya illa kecuali ahlul bida'i wal ahwa. Mereka memaafkan siapa yang pernah menyiksa dirinya al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Tetapi beliau tidak memaafkan ahlul bida'i wal ahwa yang telah melakukan pengerusakan hebat terhadap agama Allah sampai mereka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Luar biasa barakallah fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, ya, talattuf fit ta'lim wa fil jidal wal munaqasha ini merupakan jalannya al-anbiya wal mursalin wa huwa uswatunal hasanah, dia adalah teladan kita yang baik, wa qudwatunas salihatur rasyidah fi kulli tasarrufatina wa fi kulli sya'nin min syu'unina. Mereka adalah qudwah yang baik, yang lurus di dalam semua perilaku-perilaku kita. Bahkan dalam semua keadaan kita. Sampai hatta yarithallahul arda wa man 'alaiha wa huwa khairul warithin. Sampai kemudian Allah Azza wa Jalla mewariskan dunia ini dan apa yang ada di atasnya, dia Allah sebaik-baik pewaris. Allahu Akbar. Jadi ini titipan beliau barakallahu fikum, 23 ya perhiasan yang semestinya harus dimiliki oleh para duat ilallah. Coba kita lihat apa keterangan beliau dan penjelasannya. Fahadihi 23 sifatan la tajtami illa ladayil qummal min ad-du'at ila Allah. Kata beliau, 23 sifat ini tidak dimiliki oleh tidak dimiliki secara keseluruhan kecuali orang-orang yang kumal, ay sempurna sebagai seorang da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya tentu kita menemukan banyak kekurangan yang sangat. Kesempurnaan itu adalah pada pilihan-pilihan Allah Azza wa Jalla langsung para dari para al-anbiya wal mursalin. Karena mereka itu ma'sumun. Mereka itu adalah ma'sum. Sementara kita ini barakallahu fikum manusia biasa yang akan banyak kesalahan dan kekeliruan padanya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan ghair annahu man la yudrikuha kullaha fala yafuthu julluha. Namun kalau ada orang yang tidak bisa memiliki keseluruhannya 30, 23, tidak minta banyak bolong-bolong ya, apalagi dengan kadar ilmunya kita, imannya kita, ibadahnya kita, lingkungan yang kita berada padanya sangat mempengaruhi, menebarnya kemaksiatan juga sangat mempengaruhi barakallahu fikum. Ya, kalau kita tidak bisa meraup semuanya, ya tentu kita berupaya untuk tidak luput dari keseluruhannya. Maksudnya ada yang bisa kita jadikan sebagai perhiasan. Jadi tidak bisa semuanya, jangan sampai luput semuanya. Rahimani wa rahimakumullah. Wa huwa fi dzalika yuwasilu sa'yahu jaddan liyudrikaha wa yattasifa biha kay yakuna ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Bersamaan dengan itu semua, dia terus mengeluarkan kemampuan dan kesanggupan, kesungguh-sungguhannya untuk mendapatkannya, bersifat dengannya, sampai dia Allah gabungkan bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka dari barisan para nabi, orang-orang jujur, syuhada dan salihin. Lalu kemudian beliau menjelaskan, wala ya'zubu an bali anil bali. Tidak barakallahu fikum bisa dilupakan juga. Beliau mengingatkan tambahan. Apa itu an-nariyaah wal miraa, bukan mirada kayak di situ mirada, miraa wal ujba wabtigha asy-syuhrati maqasidu dani'atun. Beliau menambahkan titipan pesan buat para da'i ilallah. Kalau tadi disebutkan sifat-sifat kemuliaan, nah di sini sekarang beliau akan menyinggung ada sifat-sifat yang membahayakan perjalanan seorang da'i ilallah. Apa itu? Kata beliau, arya, seperti yang kita sebutkan sebagai sebuah mara bahaya, padahal ini adalah dosa syirik yang dikhawatirkan menimpa orang-orang soleh. Di hadapan para sahabatnya Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirkul asghar. Wa fi riwayatin arya. Bahkan kekhawatirannya Nabi alaihissalatu wassalam melebihi kekhawatiran dia terhadap fitnahnya Dajjal. Kekhawatiran terhadap riya ini. Sekali lagi, beliau ucapkan di hadapan para sahabatnya, orang-orang soleh barakallahu fikum dari kalangan para sahabatnya. Berarti ini adalah penyakitnya orang-orang soleh, yaitu riya. Maka harus kita berupaya untuk berjaga-jaga darinya. Wal mira, senang debat. Dainya kok waduh senangnya debat, nantang debat, ditantang, wah dilayani. Pokoknya sudah. Ya. Barakallahu fikum. Wal ujub, perasaan wah pada diri. melebihi orang lain. Ya kalau ini sudah ada pada seseorang, akan berbuntut meremehkan orang. Barakallahu fikum. Ya. Meremehkan orang yang di bawahnya. Terus kalau ada orang yang melebihi dia, hasadnya nemen. Orang yang sudah dijangkiti seperti ini. Karena dia tidak mau. Dia sudah menganggap diri wah paling. Ternyata ada orang yang lebih dari dirinya. Oh, enggak suka, jengkel bawaannya, enggak tenang. Dai jangan sampai ada pada dirinya demikian. Bagaimana untuk menghilangkannya? Yaitu apapun yang dia bisa lakukan dari kebaikan-kebaikan-kebaikan itu benar-benar bantuan dari Allah, nikmat dari Allah. Bukan terlahir dari dirimu, bukan muncul dari dirimu, tetapi itu benar-benar merupakan bantuan dan pertolongan dari Allah. Kita ingat barakallahu fikum ayat Al-Quran yang mengatakan walakinallaha hababa ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana. Akan tetapi dialah Allah azza wa jalla hababa ilaikumul iman, yang menumbuhkan pada dirimu kecintaan kepada al iman. Hababa ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Lalu dia Allah yang menghiasi iman itu di hati-hati kalian. Allah azza wa jalla wa karraha, dia Allah yang menanamkan ketidaksukaan, kebencian terhadap kekufuran, kefasikan, perbuatan kemaksiatan dan kefasikan. Allah yang menanamkan. Terus dari kita mana yang dengannya kita tidak malu untuk ujub? Tidak ada sama sekali. Ya? Tidak ada barakallahu fikum sama sekali kepantesan untuk memiliki sifat ujub, menganggap diri paling. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Al-Fawaid, beliau mengatakan tidak akan berkumpul antara orang yang ikhlas dengan hub, cinta terhadap madah wasana. Tidak akan berkumpul keikhlasan itu. Ya, barakallahu fikum. Tidak akan berkumpul keikhlasan itu, barakallahu fikum. Perkumpulannya bagaikan api dengan air. Tidak akan bertemu, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu kata beliau, kalau ada orang yang sudah membangun dirinya di atas keikhlasan, hendaklah dia pertama kali berangkat menyembelih pada dirinya, yaitu kecintaan, senang terhadap sanjungan dan punya, sembelih dia. Maksudnya lenyapkan segera. Ya, karena tidak akan pernah berkumpul barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullah antara keikhlasan dan cinta pamor, cinta sanjungan, cinta pujian, tidak akan pernah berkumpul. Baik. Beliau mengingatkan, ya ujub wa btigha asyuhrati maqasidu dani'atun. Mencari ketenaran, mencari kemasyhuran, maka ini adalah tujuan-tujuan rendah, rendah sekali. Ya, mau sanjungan manusia, ya Allah. Kan manusia begitu, Sekarang nyanjung, sebentar ya dihina-hina, direndahkan, diinjak-injak. Ya, barakallahu fiik. Itu manusia. Karena memang semuanya tidak abadi. Terkadang kecintaannya berdasarkan barakallahu fiikum, ya, karena kesukuan, ya. Karena memang punya kepentingan-kepentingan, bisa didukung, wah, dilulukan, dicintai, didekatkan segala, karena mendukung. Nanti kalau ternyata enggak mendukung, artinya yang mendukungnya tadi tahu kalau ente itu salah loh, keluar, oh, paling dibenci. Begitu seterusnya, itu manusia. Lah kalau sanjungan yang kita cari, sama dengan arti, sama artinya kita mendekatkan diri atau mengejar fatamorgana. Ya, kita lihat di situ ada air sementara haus, dia kejar dengan cepat, ternyata ya panas, barakallahu fikum, kemudian keluar seolah-olah di situ ada air, kepingin minum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan tunbi'u, itu memberitahukan kalau ada dari da'i yang seperti itu. Itu memberitahukan tentang jeleknya tawiyyati, khobati, khobusi tawiyyah. Jelek tentang jiwanya. Wa maradil qalb, sakit hati, hati yang berpenyakit. Wa adamil imani billah alladhi biyadihi al-mautu wal-hayatu wal-thawabu wal-iqabu walladhi ilayhi al-marja'u wal-ma'abu fayujazi ala al-a'mali khairaha wa syarraha ay khairiha wa syarriha sirriha wa jahriha. Itu menunjukkan hatinya berpenyakit. Tidak ada keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, yang di tangannya itu kematian, hidup, pahala, ancaman, kepadanya dikembalikan. Dialah yang akan membalas amalan baik atau buruk, rahasia apa terang-terangan. Dia tidak punya keimanan akan itu. Ya, hafidhani wa hafidhakumullahu jami. Sekarang, misalkan, kita ini sebagai muridnya, tapi dia punya jiwa seperti itu. Kita tidak pernah tahu, ya Allah, tahunya kita orang taat, orang yang masya Allah, masya Allah, masya Allah. Qiyamul lailnya, masya Allah, tekun, puasa Senin Kamisnya, tahunya masya Allah. Pokoknya semuanya sudah mutawadhi. Ya, sekarang, kalau orangnya itu benar-benar jujur, Allah Azza wa Jalla akan abadikan itu semua sebagai satu amalan soleh. Tapi jikalau dia tidak punya kejujuran, ada yang dimaukan, ada yang diinginkan, ada yang disembunyikan, orang-orang muridnya atau madunya enggak tahu. Terus bagaimana Allah Azza wa Jalla menyelamatkan murid-murid-murid yang masya Allah tulus dan ikhlas belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana caranya? Maka jikalau Allah ingin menyelamatkan orang-orang ini atau madu'unya muridnya, Allah turunkan ujian untuk membongkar itu semua. Allah Azza wa Jalla menurunkan ujian untuk mengeluarkan apa yang tersembunyi di dalam batin. Ya, seperti ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa kama inil qulub tadhharu indal fitan. Apa yang disembunyikan oleh hati itu akan bermunculan, muncul di saat dihadapan fitnah dan ujian. Ya, begitulah Allah untuk menyelamatkan orang-orang yang Allah akan selamatkan, membalas orang-orang yang menyembunyikan berdusta, barakallahu fikum, mengatasnamakan kepentingan dakwah, mengatasmenamakan barakallahu fikum madza kepentingan jamaah, tetapi untuk kepentingan dirinya sendiri. Nas'alullah assalamat al-afiyah. Allah Azza wa Jalla akan bongkar dia ketidakjujurannya dengan Allah turunkan ujian untuk membongkar yang tersembunyi di dalam batin, niat dan kemauan-kemauan jelek dan buruk. Rahimani wa rahimakumullah. Artinya bahwa kita tidak akan bisa berdusta memikul amanat yang suci ini. Tidak bisa dengan berdusta. Barakallahu fikum. Allah Azza wa Jalla akan mengganjar semuanya. Kama qala Azza wa Jalla, wa nada'ul mawazin al-qisth li yaumil qiyamah. Kami meletakkan timbangan keadilan kelak pada hari kiamat. Fala tuzlamu nafsun syai'an wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak akan ada seorang pun dizalimi sekecil apapun, walaupun ukuran biji yang paling kecil. Ya, kami akan datangkan baik-baik, jelek-jelek. Barakallahu fikum. Wa kafa bina hasibin. Cukup kami yang akan memperhitungkannya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat-ayat yang seperti ini mendidik kita untuk bersikap jujur. Dimanapun kita berada, di hayalak ramai, ketika sepi, ketika berduaan, barakallahu fikum, tetap tidak ada makar di dalam hidupnya yang dia pasang, dia ingin lakukan kepada siapapun. Ya, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau mengatakan, wa kama qala subhana, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dan perjumpaan dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal saleh. Ini kalimat yang sangat-sangat mencakup. Amal soleh berarti tidak ada riya padanya. Amal soleh berarti tidak ada ujub. Tidak ada barakallahu fikum ibtigha asyuhrah di dalamnya. Ya, tidak ada, semuanya itu bersih. Berarti amalan soleha itu dia lakukan ikhlasan lillahi azza wa jalla. Dia semata-mata mencari barakallahu fikum nilai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Dia tidak menyekutukan ya Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah dengan seorang pun. Kemudian terakhir beliau mengatakan, tilka ayyuhal qari'ul karim. Demikianlah wahai para pembaca yang mulia. Hiya da'watu ilallah. Itulah gambaran dakwah kepada Allah. Wasifatud da'iyati. Ya, dan sifat-sifat seorang da'i. Haddathuka anha bikhtisarin. Aku sampaikan kepada engkau dengan ringkas. Walita'lama kaifah tawana da'wata ilallah. Ar-rusulul kiramu wal anbiya'ul 'idhamu wa atba'uhum fi kulli zaman wa makan. Agar engkau tahu bagaimana para rasul yang mulia, para nabi, para pengikut mereka dalam setiap zaman dan setiap tempat mengapu dakwah ilallah azza wa jalla. Dengan itu mereka melakukannya. Dengan itu mereka memikul amanah dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala. Wajahadu fi sabiliha. Mereka berjihad di jalan dakwah itu. Bil yadi wal qalbi wal lisani. Mereka berjihad di jalan dakwah itu dengan tangannya, dengan hatinya, dengan lisannya. Wa katabalaha al-izza والنصر على أيدي ذوي الصدق والصبر والإيمان ولو كره ذلك ahlul fasadi wat tughyan. Dan Allah Azza wa Jalla telah menentukan, yaitu kejayaan, kemenangan terhadap dakwah itu melalui tangan-tangan orang yang jujur, orang yang sabar dan beriman kepada Allah. Di atas tangan-tangan mereka itulah Allah Azza wa Jalla menjalankan dakwahnya. Sehingga kalau kita tidak ada, misalkan sudah pada meninggal, Allah akan pilih dari hamba-hambanya untuk menjalankan roda dakwahnya dan menyampaikan kepada siapa yang Allah inginkan dan tujukan dengan dakwah tersebut. Terus demikian. Berarti dakwah ini adalah miliknya Allah, dakwah yang menjaganya dan Allah yang menjaganya, dan dakwah itu maksumah. Silakan mau benci, mau tidak suka siapapun sedunia ini, misalkan benci, Allah akan tetap jalankan dakwahnya melalui pilihan-pilihannya barakallahu fikum. Maka dengan ini berakhir pula ya bacaan kita terhadap risalah ini. Kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla manfaatnya dan faedahnya, walaupun mungkin dalam pertemuan yang sangat-sangat singkat, risalah yang kecil, kita berharap sekali lagi barokahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam menyampaikan ya maklumat ini barakallahu fikum. Kesalahan datang dari diri dan juga syaitan. Nastaghfirullah azza wa jalla. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.